إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin bapak-bapak sekalian, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan demi kenikmatannya, kebaikan demi kebaikannya, kasih sayang demi kasih sayangnya, sehingga sampai pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melindungi kita. Demikian pula masih memberikan kepada kita umur untuk atau sebagai kesempatan bagi kita untuk tetap hidup di permukaan bumi ini. Dan demikian cepatnya umur itu berlalu, dan demikian cepatnya waktu itu berlalu, sehingga jemaah sekalian tak terasa sekarang ini kita telah berada di penghujung daripada bulan Syaban dari penanggalan Hijriah, penanggalan Islam. Yang tidak lama lagi kita akan masuk insyaallah taala ke dalam sebuah bulan yang sangat agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan, yang semuanya ini merupakan ketetapan Allah dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita umur yang panjang. Maka dari itu jemaah sekalian, ada sebuah doa yang pernah diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami, atau berkahilah kami di dalam bulan Rajab dan di dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah permintaan yang sangat mulia kepada Rabb-nya Azza wa Jall, disebabkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam faham betul betapa kemuliaan dan keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala membukakan kebaikan demi kebaikan kepada hamba-hambanya, bagi hamba yang menginginkan kebaikan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah peristiwa demi peristiwa penting terjadi di dalam Islam. Dan di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu dan kunci-kunci kebaikan, dan Allah menutup kunci-kunci dan pintu-pintu kejelekan. Maka dari itu jemaah sekalian, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Idza kana fi awwal lailatin min Ramadan, suffidat asy-syayatin wa maradatul jin." Kata Nabi, apabila sudah masuk di malam pertama di bulan Ramadan, maka syaitan-syaitan itu akan dibelenggu. Dan seluruh jin-jin jahat, jin yang merupakan jin pengganggu dan memberikan tipu daya kepada manusia, itu akan dibelenggu di malam pertama, sejak malam pertama di bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata beliau, "Wa ghulliqat abwaabun nar hatta lam yabqa minha bab." Dan akan ditutup pintu neraka sampai-sampai tidak ada lagi satu pintu pun yang terbuka. "Wa futihat abwaabul jannah wa lam yughallaq minha bab." Demikian pula pintu surga itu akan dibuka. Seluruh pintu surga akan dibuka sehingga tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yunadi munadin, ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyash syarr aqsir." Maka akan datang sebuah pengumuman dari langit, sebuah teriakan dari langit yang isinya mengatakan, "Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan di bulan ini, aqbil, mari kemari, bersegeralah kepada kebaikan itu. Dan wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan di bulan ini, aqsir, hentikan kejelekan tersebut." Kemudian yang terakhir kata Nabi dalam hadis tersebut, "Walillahi utaqaa minan nar wa dzalika fi kulli lailah." Dan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan memiliki hamba-hamba yang akan dibebaskan dari api neraka, dan kejadian itu terjadi pada setiap malam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menerangkan kepada kita kemuliaan bulan Ramadan. Di sanalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala buka selebar-lebarnya. Pintu ibadah, pintu amal saleh, pintu kebaikan. Iya, Allah Subhanahu wa taala buka di hadapan hamba Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, bagi orang-orang yang menginginkan kebaikan tersebut. Dan sebaliknya jamaah sekalian, Allah menutup seluruh celah yang bisa menyebabkan seorang itu terjatuh di dalam kejelekan dan dosa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Pada setiap malamnya ada saja hamba yang Allah bebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan perkhabaran ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sahih. Naam, dan di dalam sebuah riwayat juga dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wa inna lillahi fi kulli yawmin wa lailatin fi syahri Ramadhan utaqaa minan nar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada setiap siang dan malam, pada setiap siang dan malam di dalam bulan Ramadhan, ada hamba-hamba yang Allah selamatkan, yang Allah angkat dari neraka Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya dia dimasukkan ke dalam neraka karena amalan-amalannya, karena kejelekan-kejelekannya. Di malam itu atau di siang itu, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia diangkat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang faham akan dalil ini, seharusnya muncul motivasi di dalam dirinya untuk beramal di dalam bulan Ramadan dan segera bertaubat dari setiap kejelekan-kejelekan yang telah dia lakukan di dalam bulan-bulan sebelum datangnya bulan Ramadan tersebut. Dan dia berusaha untuk membersihkan dirinya di dalam bulan Ramadan itu dari segala macam bentuk dosa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara kemuliaan Ramadan, dia adalah bulan yang termasuk di dalam Syahrul Hurum, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, minha arba'atun hurum. Di antara bulan-bulan yang ditetapkan oleh Allah, ada 4 bulan yang merupakan bulan haram. Bulan yang penuh dengan kemuliaan yang Allah haramkan, iya, perkara-perkara kejelekan di dalamnya. Walaupun di bulan-bulan lain Allah haramkan kejelekan, tapi di bulan itu lebih keras pengharaman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lebih keras pengharaman Allah Subhanahu wa taala di bulan itu. Di antaranya adalah bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan tersebut. Dan di antara kemuliaan bulan Ramadan dan merupakan kekhususan di bulan Ramadan, dia adalah bulan yang Allah khususkan dengannya pengampunan. Iya, pengampunan terhadap hamba-hamba yang menginginkan pengampunan itu. Hamba yang sadar bahwasanya dirinya berada di atas kelalaian, berada di atas dosa, berada di atas maksiat, dan tidak seorang pun dari kita kecuali pernah terjatuh di dalam maksiat di dalam satu tahunnya, sejak Ramadan yang lalu sampai Ramadan yang akan datang ini. Ternyata di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan ampunan demi ampunan yang sangat banyak kepada hamba-hamba yang mau beristighfar, tunduk dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap maksiat dan kelalaian, iya, dan kekhilafan yang pernah dia lakukan. Naam, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kata Nabi, wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir as-salawatul khams. Kata Nabi, salat lima waktu ke salat lima waktu yang lainnya dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, dan dari satu Ramadan kepada Ramadan berikutnya, mukaffiratul lima bainahun, itu adalah bentuk penghapus dosa bagi seorang hamba. Di antara Ramadan sampai Ramadan berikutnya, di situ ada penghapus dosa bagi seorang hamba. Tapi kata Nabi, idzatunibatil kabair, apabila dosa-dosa besar itu ditinggalkan. Dan perhatikan jemaah sekalian, di dalam sebuah riwayat dari Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam satu ketika naik ke atas mimbar dan beliau mengatakan amin, amin, amin. 3 kali beliau ucapkan amin. Kemudian setelah beliau turun dari mimbar, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ala ma amman? Wahai Rasulullah, apa saja yang engkau aminkan? Kenapa barusan engkau naik ke atas mimbar dan mengucapkan amin yang sebelumnya tidak kamu lakukan? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atani Jibril. Ketika saya naik ke atas mimbar tadi, datang kepadaku malaikat Jibril dan mendoakan kepada umatku 3 bentuk doa, semuanya diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang disampaikan oleh makhluk yang paling mulia di kalangan para malaikat, yaitu malaikat Jibril, dan diaminkan oleh makhluk yang paling mulia di tengah manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya doa ini pasti makbul di sisi Allah. Dan di antara doa Jibril ketika itu yang diaminkan oleh Nabi, kata Jibril, raghima anfum ri'in adraka ramadan thumma kharaja wa lam yughfar lah. Betapa kecelakaan, sungguh kebinasaan terhadap umatmu wahai Muhammad, yang dia masuk ke dalam bulan Ramadan Kemudian setelah itu dia keluar dari bulan tersebut, sementara tidak diampunkan dosanya. Didoakan kejelekan oleh malaikat Jibril. Qul amin ya Muhammad. Ucapkan amin wahai Muhammad. Fakultu amin. Maka saya pun mengatakan amin. Terimalah ya Allah. Terimalah doa Jibril. Yang mengaminkan kepada umat Muhammad. Siapa saja yang dia didapatkan oleh Ramadan. Masuk ke dalam bulan Ramadan. Tidak ada faedah yang dia dapatkan. Tidak ada apa-apa yang dia peroleh. Kecuali setelah dia keluar dari bulan Ramadan. Dalam keadaan kosong. Tidak diampunkan dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jemaah sekalian. Hadis ini menunjukkan. Bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan pengampunan. Kesempatan bagi hamba-hamba yang ingin bertaubat. Yang sadar akan kejelekan dan kelalaiannya selama ini. Untuk kembali kepada jalan yang benar. Dan memohon pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dia keluar dari bulan Ramadan. Dalam keadaan suci. Bersih dari dosa-dosanya. Karena telah diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kerugian yang lebih rugi daripada orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan. Lewat begitu saja. Sementara dia tidak memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak. Dia meminta pengampunan Allah. Sehingga dia keluar dari bulan Ramadan. Dalam keadaan berlumuran dosa. Tidak berkurang dosanya. Bahkan bertambah dosanya. Kemudian jemaah sekalian. Di antara kemuliaan Ramadan. Yang akan datang. Adalah. Di dalam bulan tersebut disyariatkan sebuah syariat yang tidak disyariatkan pada bulan-bulan yang lainnya. Khusus pada bulan Ramadan diwajibkan manusia itu untuk berpuasa di dalamnya. Dan ini adalah perkara yang kita maklumi. Dan merupakan kewajiban yang masuk dalam rukun Islam. Bagi orang-orang yang mengaku dirinya Islam, dia mukallaf, muslim, baligh dan berakal. Tatkala masuk bulan Ramadan, diwajibkan baginya untuk berpuasa. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak berpuasa. Kecuali orang-orang yang dalam perjalanan jauh. Atau wanita yang haid dan nifas. Atau dia adalah orang yang sakit. Atau dia adalah orang tua renta. Maka ini adalah orang-orang yang diberikan uzur tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Selain daripada itu, mereka tidak diberikan uzur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya diwajibkan untuk berpuasa. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itulah bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian kata Allah, Faman syahida minkum syahra fal yasum. Maka siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, menyaksikan hilal terbit di awal Ramadan, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Ini adalah perintah yang menunjukkan kewajiban. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata beliau, "Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi." Berpuasalah kalian karena melihat hilal. Dan berlebaranlah kalian karena melihat hilal. Fa in ghumma alaikum fa aqdiru lahu 30. Kapan ditutupi oleh awan hilal tersebut sehingga kalian tidak mampu melihatnya, maka cukupkan 30 hari. Bulan Sya'ban itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kewajiban kita untuk berpuasa sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Naam, dan di dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan, menyebutkan bentuk ancaman terhadap orang-orang yang sengaja tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan tanpa uzur. Kata Nabi, atani rajulan. Suatu ketika saya pernah bermimpi didatangi oleh dua orang laki-laki. Dan mimpi para nabi itu adalah wahyu. Diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya ini mengajak saya ke tempat yang asing. Ke sebuah gunung yang sangat terjal. Kemudian dia katakan, "Naik wahai Muhammad." Saya katakan, "Saya tidak mampu untuk naik." Maka saya pun dibantu oleh keduanya, kata Nabi, untuk naik di atas gunung tersebut tiba-tiba saya dengarkan teriakan gemuruh yang sangat banyak. Maka saya bertanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suara apakah itu? Suara apakah itu? Kata dua orang ini, yang keduanya ini adalah malaikat yang menjelma menjadi dua orang laki-laki, katanya itu adalah suara teriakan penduduk neraka. Kemudian keduanya membawa saya pergi lagi. Tiba-tiba kata Nabi, saya dapatkan ada orang-orang, ada kaum sekelompok manusia yang digantung kakinya ke arah atas. Kemudian dagunya pecah dan mengeluarkan darah. Terus mengalir darah tersebut. Dan terus dia digantung dalam keadaan seperti itu. Kata Nabi SAW, saya pun bertanya kepada keduanya, siapa mereka ini yang digantung? Maka keduanya menjawab, mereka itulah orang-orang yang berbuka di siang hari bulan Ramadan sebelum terbenamnya matahari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ancaman yang sangat keras. Yang diperlihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperlihatkan kepada beliau, tentang umat-umatnya yang tidak mau berpuasa ketika datangnya bulan Ramadan tersebut. Maka dari itu jamaah sekalian, persiapkan diri kita dengan keyakinan yang mantap, dengan ilmu yang benar, dengan tekad yang bulat untuk siap beribadah di dalam bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan merupakan kesempatan bagi kita untuk beramal. Kesempatan bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah jemaah sekalian, tidak ada jaminan bagi kita bahwasanya di tahun yang akan datang kita masih hidup. Naam, untuk kembali bertaubat di bulan tersebut, di bulan Ramadan. Maka sebelum penyesalan itu datang, maka segera, segera kita kembali insaf dan sadar akan diri kita, dan kita segera bertobat kepada Allah di dalam bulan Ramadan ini yang merupakan kesempatan bagi kita. Karena jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak terampuni, dan pada tahun itu kita pun akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak terampunkan dosa-dosa kita, wal iyadzu billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim fa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wahdahu was salatu was salamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man ittaba'ahu ila yawmi la nihayata lah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. إنك أنت جواد كريم، إنك أنت لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.